Arabia salah setiap Rabu malam atau malam Khamis kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram yang tentunya masih dalam bahasan fi babil haid, yaitu dalam bab al-haid, dan kita nanti akan melanjutkan pembahasan hadis yang belum tuntas yang kemarin sudah dibacakan oleh Ustaz Zainal Abidin. Kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaif hal ayam Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Walaupun agak sedikit lemas. Lemas-lemas kenapa? Iya. Perlu dipijit juga. Tapi pembahasan malam hari ini insya Allah membuat kita agak sedikit gairah. Gairah, ya insya Allah. Namun rekan akta rahimakumullah, jika memang ahad atau pekan kemarin belum sempat mencatat hadis ini, nanti mungkin akan diulang kembali oleh Ustaz Zainal Abidin tentang hadis, salah satu bagian hadis dari haid dan apa yang harus dilakukan oleh sang suami. Kita langsung untuk mendengarkan paparan dan muhadharah beliau pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون rekan dakta, bapak ibu pendengar sekalian, semoga tetap setia di ruang dengar masing-masing. Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha faqala an-nabiy isna'u kull shay'in illa an-nikah rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa ghairihima. Sebetulnya hadis ini panjang aslinya. Annal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha. Wanita Yahudi ketika di antara wanita mereka haid tidak mengajak makan minum, bahkan juga walam yujami'uhunna fil buyut. Maksudnya jama'a yujami'uhunna di sini berkumpul di rumah. Fasa'ala ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi menanyakan kepada Nabi Muhammad. فأنزل الله تعالى الله منورنك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح لكوكن segala sesuatu kecuali nikah فلما بلغ ذلك اليهود ketika berita itu sampai kepada, maksudnya pernyataan Rasulullah itu sampai ke orang Yahudi, faqalu, dia komentar, ma yuridu hadzal rajul ayyad'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Tidak ada sesuatu yang kita jadiin ciri sirian kita tinggalkan, pasti ini orang pasti nyelisih kita. Gitu ya. Makanya di sinilah pentingnya bahwa tasabbuh itu merupakan perkara yang berat dalam Islam. Dan kalau kita lihat pengikut sunnahlah orang yang paling benci terhadap Yahudi. Karena sekecil apapun hal yang mencoba untuk menyamai mereka ditinggalkan. Itu menunjukkan betul-betul sikap. Fajau Sayyid ibn Hidir wa Abbad ibn Bashir faqala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kada wa kada falanujami'uhunna. Ya Rasulullah, orang Yahudi mengatakan begini dan begini, apakah kita enggak boleh menggauli, mengumpuli istri kita? Fataghayyara wajhu Rasulillah hatta dhananna an qad wajada alayhima fakharaja fastaqbalahuma adiyatun min labanin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faursila fi atharihima fasaqahuma fa'arafa an lam yajid alayhima. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir kelihatan wajahnya berubah menunjukkan marah, khawatir kedua sahabat itu mendapatkan sesuatu teguran. Akhirnya Rasulullah memberikan hadiah berupa susu, menunjukkan Rasulullah tidak ada apa-apa alias tidak marah. Nah, sekarang kita akan bahas isna'u kulla syai'in illa nikah. Nikah di dalam bahasa memiliki arti yang jelas, yaitu al-wat'u wal-jima'. Tapi menurut arti istilah itu bisa bermakna al-wat'u menggauli, bisa bermakna akad. Contoh makna an-nikah, maknanya wat', yaitu jima', di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Jadi wanita yang dicerai tiga tidaklah halal buat suami yang pertama sebelum dia menikah dan dikauli, dicimai, ya, oleh suami yang kedua secara normal. Kemudian baru setelah itu cerai, dibolehkan balik kepada suami yang pertama. Kalau tidak, enggak boleh. Begitu juga makna nikah di dalam hadis Rasulullah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, man nakaha imra'atan fi duburiha, barang siapa yang menjimai perempuan di duburnya, aurajulan, atau mendatangi atau menggauli seseorang di duburnya juga laki-laki, asobian atau anak-anak, husyira yaumal qiyamah, dikumpulkan di hari kiamat, warihuhu antanu minal jifah, baunya lebih basin, lebih busuk ketimbang bangkai, yata'adza bihin nasu hatta yadkhulan nara, semua orang terganggu dengan dia sampai dia masuk neraka. Wa ahbatallahu ajrahu, Allah batalkan pahalanya. Wa la yaqbalu minhu sarfan wala adla, tidak menerima apapun, baik itu tebusan atau pengganti. Wa yudkhal fi tabut min narin, dimasukkan dalam kotak api neraka. وَيُشَدُّ عَلِيْمَ سَمِرُ مِنْ نَارٍ, dan kemudian dipaku dengan paku-paku neraka jahannam. Dan dikatakan oleh Abu Hurairah, هَذَا لِمَنْ لَمْ يَتُوبْ, ini bagi orang yang sampai mati belum sempat taubat. Ayo. Itu sanksinya seperti itu. Nah, an-nikah di dalam hadis ini maknanya adalah jima, al-wat'u, yaitu menggauli. Dengan demikian, kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah di dalam bab yang kita bahas ini, isna'u kulla syai'in illa nikah, maknanya adalah al-jima'. Al-jima'. Jadi, lakukan ketika wanita itu sedang haid apa saja, termasuk mengajak makan, mengajak minum, mengajak tidur, berkumpul, bercanda, kecuali jima'. Jima'. Nah, sekarang kita akan jelaskan faedah jima' dan juga manfaat serta kerugian sebahaya orang yang tidak melakukan itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan jima minimal ada tiga manfaat. Manfaatnya. Yang pertama adalah hifdzun nasri wa dawamun naw'i an tatak ila an tatakamal udda alladhi qadarallah buruzuha. Jadi yang jelas, dengan seseorang melakukan hubungan intim atau jima, itu merupakan satu usaha mulia untuk mendapatkan keturunan dan memelihara memelihara nasl, ya. Karena Rasulullah memberikan motivasi sangat banyak sekali untuk itu, di antaranya la yad'a ahadukum talabal walad fa inna ahadum idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah kalian enggan punya anak jika seseorang meninggal dunia tidak punya anak, putuslah nama besarnya. Kemudian yang kedua, ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi fi jumlatil badan. Jadi mengeluarkan air mani yang bila tertahan, mengendap, itu akan membahayakan. Ya. Bahkan bahayanya disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ini beda dengan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi menyebutkan bahayanya minimal ada tiga. Kalau itu tidak bisa keluar, selalu. Iya, tidak dikeluarkan. Yang pertama, orang tersebut akan kehilangan gairah hidup, gairah makan, gerakan tubuhnya juga menjadi lemas, dan badannya mendingin, kurang energik. Dan terjadi stres, gangguan psikologi. Ini pertama ini. Itu. Bahkan bisa tumbuh was-was, ya, bahkan kegilaan, bahkan mirip kesurupan. Itu seperti ayanan begitu. Makanya kalau ada orang was-was, orang terus kemudian kena penyakit kayak kesurupan, itu jangan langsung kena jin, kena gangguan. Ini barangkali pengen nikah ketahan-tahan. Itu. Begitu juga pengen poligami ketahan-tahan, bisa juga stres. Itu kan gitu. Iya. Nah, betul, yang kedua ini yang berbahaya. Siapa yang mencoba-coba untuk meninggalkan kekuatan alami, yaitu kemampuan untuk jima, bila ditahan akan suatu ketika meledak, dan ledakan itu akan ngawur seperti orang makan ditahan-tahan. Ketika saat ada kesempatan untuk melampiaskan, maka dia akan makan banyak rakus sehingga makan apa aja. Nah, ini yang khawatir nanti. Kalau makan apa aja, termasuk makan istri tetangga, repot. Nauzubillah. Makanya gak boleh. Nah, yang lebih ngeri lagi, akan terjebur kepada pelecehan seksual. Bisa kesalur sama anak-anak, sodomi, lesbian, macam-macam. Inilah yang menimpa pada laki dan perempuan. Ini semua disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Talbisnya orang-orang tasawuf yang tidak mau menikah, bahkan di antara mereka memotong kemaluannya karena haya lil sama Allah. Dengan tidur sama perempuan melampiaskan syahwat itu, dia merasa malu sama Allah. Akhirnya menjauhkan itu semua dengan cara itu. Akhirnya tertimpa keburukan yang lebih buruk. Nah, yang ketiga, kita kembali lagi kepada Ibnu Qayyim. Ya kan, satu, menjaga keturunan. Kedua, melepas air yang bila ketahan berbahaya, dan bahayanya tiga tadi. Nah, yang ketiga, qada'ul wathar syahwat wa nailul lazzat. Makanya nikah itu aqdul istimta', akad untuk mencari kenikmatan. Sehingga ketika ada orang yang menikah ternyata tidak mendapatkan itu, maka batallah tujuan utama pernikahan. Bahkan Sayyid Sabiq di dalam fikih sunnahnya, ketika dia mengungkapkan hikmah pernikahan ada tujuh, dia mengawali nomor satu ini. Nomor satu adalah qada'ul wathar wa nailul lahzat wa tamattu' bin ni'mah. Dan ini yang nanti akan diperoleh penghuni surga. Kalau satu dua sudah enggak ada, ya, itu enggak akan terjadi di hari kiamat. Surga ini nanti. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, fa inna ar-rajula min ahli al-jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyarabi wal jima'. Seseorang penghuni surga nanti diberikan kemampuan Allah 100 orang kekuatan dalam makan, minum, berhubungan suami istri. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim menyarankan ada hal 3 jangan sampai ditinggalkan. Pertama, jalan. Karena orang itu kalau sudah sedikit jalan, asam uratnya meningkat, kolesterolnya banyak, keringatnya mengendap, dan pengendapan keringat itu akan membahayakan tubuh. Seperti kita naik turun mobil, akhirnya apa? Mendingan dulu naik bus, itu naik turun enak gitu ya. Cuman waktu masalah itu. Allah kalau seandainya bukan karena waktu, enak kan kita naik bus, naik turun, ya beca itu apa? Mengolah keringat dengan baik. Kemudian jangan sampai tinggalkan makan, karena kalau makan ini nanti ditahan secara berlebihan, maka nanti akan terjadi pengempisan, penyempitan, dan pengecilan usus. Dan ini nanti berbahaya. Makan banyak juga berbahaya, pembesaran usus. Ya. Dan yang ketiganya, ini yang menjadi tujuan kita, jangan sampai sekali-kali menahan jima. Menahan berhubungan suami istri. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan faman absara dhalika falyati ahlau fa innahu yadurdu dhalika. Itu manfaatnya banyak sekali. Wanita itu dilihat dari depan setan, dari belakang setan. Siapa yang kesetanan dengan perempuan, cepatlah mendatangi istrinya. Loh, manfaat toh. Apalagi kalau ini apa tadi, air itu ketahan, lebih berbahaya dalam waktu yang sangat lama. Di samping ada ghaddul basar, macam-macam, dan insya Allah kita lanjutkan. Ya, baik rekan aktor yang makmullah, kita akan lanjutkan pembahasan isma'ul kulasai ini ila nikah setelah setengah dekat. 107 FM. Rekan aktor yang makmullah, sebuah maklumat dari PT PLN Persero atau kata-kata isma'ul sona ayas nama ini artinya melakukan kreasi, Ustaz. Iya. Bukan cuma melakukan if'al ya, bukan if'alu, tapi isna'u. Bagaimana isna'u? Iya, memang betul. Nanti kita akan bahas ke kaya-kaya di dalam melakukan hubungan suami istri. Namun kaya itu jangan sampai dipaksakan ya. Istilahnya kalau dipaksakan nanti berbahaya juga. Gitu ya. Jadi intinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan firman Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum, orang Yahudi komentar miring, di mana siapa yang mendatangi istrinya dari belakang tetap dikubul. Bukan, harus kita bedakan minad dubur fil dubur. Ayo. Kalau min itu arah, tapi kalau fi adalah tempat. Ayo. Kalau min dari arah, belakang, depan, kanan, kiri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena an-nasyi itu memberikan satu ungkapan yang sangat lengkap seputar masalah cara. Namun jangan sampai dipaksakan, karena segala sesuatu kalau dipaksakan itu akan tidak enak. Insya Allah nanti kita akan bahas. Namun lebih supaya runut, kita akan bahas manfaat lain daripada jima adalah ghaddul basar, kaffun nafas, wal qudra ala al-iffa, tahsilu dhalika lil mar'ati war rijal. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wad-dib. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisa'an. Jadi sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling banyak perempuannya. Nah, ini mengisyaratkan sama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Makanya kalau kita lihat antara kebutuhan kebutuhan poligami dengan jumlah wanita, dengan kepentingan umat secara makro, itu sebetulnya merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak bisa dielakkan. Intinya, tidak ada suatu keakraban dan kasih sayang serta kemesraan serta bercinta yang paling aneh dan paling ajaib itu dua pasangan suami istri. Makanya Rasulullah mengatakan lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Oke. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang pentingnya persiapan. Nah, ini nih. Istiadat. Iya. Jadi di Rasulullah SAW sangat melarang sekali orang berhubungan tanpa muqaddimah, muda'abah, tanpa apa? Muqabalah. Iya. Di sini Rasulullah SAW melarang dalam hadis yang sahih, melarang Rasulullah SAW jima' tanpa muqaddimah. Itu. Bahkan Rasulullah SAW itu mencium Aisyah, ya, mengulun lidahnya, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah SAW setiap karena menggilir istrinya dalam satu malam, itu sembilan, itu Rasulullah SAW mandi setiap berhubungan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bukankah cukup sekali saja? Iwa. Karena Rasulullah pernah tawfa ala ba'd ala nisa'i jami'an bi ghuslin wahid. Rasulullah SAW pernah menggilir semua istrinya dengan satu mandi. Iwa. Ini enggak mandi setiap mau berhubungan. Kata beliau, hala azka wa adharu wa adiyab. Ini lebih bersih, lebih suci dan lebih baik. Iya. Dengan demikian, tolong itu diperhatikan kebersihan, persiapan menggunakan minyak wangi, persiapan dalam berhubungan suami istri, semua mukaddimah itu akan menentukan sekali keberhasilan setelah nanti puncak daripada hubungan suami istri itu. Kalau itu tidak diatur, lambat laun akan mencelakakan kedua belah pihak, ya, antara kenek sama sopir bisa bubar itu. Nah, waktu yang paling bermanfaat berhubungan suami istri adalah pada saat setelah makan dan tuntas dicerna. Jangan sampai habis makan pas badan sedang dalam keadaan ya sedang, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Begitu juga enggak terlalu kering, enggak terlalu basah, dan enggak terlalu lapar, enggak terlalu kenyang. Walaupun hubungan yang terlalu kenyang lebih bagus, lebih sedikit bahayanya ketimbang saat kenyang banget. Pada saat dia dalam keadaan kering, ya, tidak punya energi, itu lebih berbahaya ketimbang sekarang pada saat dia itu banyak energinya. Nah, intinya tidak boleh juga kita paksakan dengan memikir atau melihat gambar atau fantasi atau mengundang berbagai macam syahwat jima dengan berbagai macam daya tarik, itu enggak bagus sebetulnya. Coba aja antum lihat, kambing sapi enggak pernah butuh Viagra. Masya Allah. Ayo. Semua hewan normal. Coba lihat sekarang orang banyak obat macam-macam kan gitu. Karena hubungan mereka itu cenderung dipaksakan. Coba kalau kita melakukan itu sealami seperti alaminya hewan itu, ayo, akan normal. Ya, kita kadang-kadang dipaksa dengan nonton film VCD porno, dipaksa dengan fantasi, dipaksa melihat gambar, bahkan kadang-kadang istrinya dikasih topeng Maryam Belina umpama. Ini berbahaya itu. Allah. Berbahaya itu. Atau dikasih topeng wanita lain, yeah, itu foto wanita lain. Ini berbahaya. Berfantasi, ya. Iya. Dan kita juga dilarang, katanya Ibnu Qayyim, yuhadzar sangat-sangat wanti-wanti, waspada menggauli wanita nenek-nenek atau sangat kecil sekali, karena itu nanti la syahwatalaha, enggak ada syahwat, dan itu akan membahayakan syaraf, membahayakan urat, macam-macam. Atau wanita yang sakit-sakitan, atau wanita yang jelek mukanya, atau wanita yang kita benci. Jangan mencoba-coba melakukan hubungan dengan orang-orang seperti itu. Karena itu akan yuhinul quwa. Iya. Akan merontokkan kekuatan. Yeah. Nah, dari sini sehingga gejolak berbagai macam keanehan-keanehan yang dilakukan oleh orang-orang dalam seputar jima, aslinya ini nih, hubungan terlalu dipaksakan. Iya. Dikasih berbagai macam yang tidak alami, apalagi dengan menggunakan obat-obat yang aneh-aneh itu. Adapun ada orang yang mengatakan menggauli janda itu lebih bermanfaat daripada perawan, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim merupakan suatu kesalahan. Bahkan yang sahih itu kias yang fasid, kata beliau. Ya. Bahkan yang sahih ya bak bikr, karena okay. Rasulullah SAW menganjurkan halla tazawwata bikron, kenapa kamu enggak menikah perempuan yang perawan gitu kan gitu. Kata beliau, jima'ul mar'atil mahbubah fin nafsi yaqillu id'afwa lil badan ma'a kasrati istifraqi lil mani wa jima'ul baghidati yuhillul badan wa yuhinul quwa ma'a qillati istifraqihi. Nah, berhubungan intim dengan wanita yang sangat dicintai itu akan meminimalisir badan itu, menimbulkan penyakit, dan akan klimak menumpahkan air mani. Berbeda dengan menggauli wanita yang enggak disukainya, itu pertama akan melemahkan badan. Kekuatan juga akan hilang, begitu juga akan klimak keluar airnya, sehingga pada saat itu akan menimbulkan penyakit. Sehingga menikahlah agar kamu sehat. Nah, di sini nih, menikahlah agar kamu sehat. Termasuk jadi, nanti kita akan kasih judul di buku saya, judulnya menikahlah kamu biar sehat. Nah, sekarang posisi-posisi disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dari hadis Rasulullah SAW, al-waladu lil firosh. Ini al-waladu lil firosh. Anak itu yang hasil perzinaan dinisbatkan kepada tikar. Kenapa wanita itu diungkapkan oleh Rasulullah tikar? Karena dari sini posisi yang paling bagus berhubungan adalah posisi terlentang, seperti Firas, itu. Dan dari sini juga ungkapan yang paling sempurna, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu letaknya di atas, perempuan di bawah. Itu qawwama namanya. Dan ma'nahunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Coba lihat. Ketika sekarang posisi seperti itu, laki-laki fungsinya persis seperti selimut. Mengayomi perempuan, menutupin, sementara perempuan fungsinya seperti sarir, tikar. Nah, gitu. Dan posisi yang paling jelek adalah wanita di atas kemudian digauli dari belakangnya. Nah, itu paling jelek, katanya Ibnu Qayyim. Ini akan menahan keluarnya mani tidak bagus. Bahkan tertahan, kalau tertahan sudah keluar tapi enggak keluar, sudah keluar dari kantongnya tapi tidak keluar betul. Ah, ini nanti akan berbahaya di dalam tubuh. Nah, ini. Adapun sekarang kebiasaan orang-orang Quraisy dan Ansor yang menggauli istrinya dari arah belakang, maksudnya dari arahnya, bukan di dari arah, itu dikritik orang Yahudi, dan akhirnya Rasulullah SAW membenarkan tindakan sahabat tersebut, yaitu Ansar Muhajirin. Nisa'ukum harsul lakum, dengan turun firman Allah, fa'tu harsakum annasi'tum. Pokoknya yang penting annasi'tum, dari mana saja satu tempat itu. Ya, Ustaz, tadi dikatakan bahwa posisi yang paling buruk adalah dari belakang satu. Iya, dari kalau belakang tapi wanitanya di atas. Gimana analogi? Kayak kode kawin gitu, Ustaz? Atau gimana? Iya, jadi laki-lakinya di bawah. Gitu, di bawah. Terus kemudian istri di atas. Di atas. Di itu. Okay. Ini paling jelek. Jadi posisi istri memegang kaki suami, Ustaz, ya? Enggak tahu itu bagaimana. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan akwil wadbir wa takdubur, Ustaz? Ada Rasulullah. Nah, ya betul. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan satu isyarat itu bahwa Rasul mengatakan ketika firman Allah turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tun aqbil, maksudnya dari depan, berhadapan-hadapan. Akbir itu terlengkap dua-duanya. Gitu. Maksudnya itu wattaqil haidah, artinya jaga, jangan sampai pada waktu haid, wadubur, yaitu mendatangi dari dubur. Nah, sekarang kita akan menyoal masalah dampak negatif atau keburukan mendatangi istri di tuburnya. Ya, bukan dari. Tolong dibedakan antara dari duburnya dengan di duburnya. Secara umum Rasulullah mengatakan mal'unun man atal mar'ata fi duburiha. Terkutuklah orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan la ta'tu an-nisa fi a'jazihinna. Dan juga dalam hadis yang lainnya, istahyu minallah, malulah sama Allah. Innallah la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menjelaskan apapun tentang masalah kebenaran. La ta'tun nisa'a fi hususihinna. Jangan kau mendatangi perempuan di WC-nya. Husus itu tempat kotoran, buang sampahnya. Na'udzubillah. Dan itu menimbulkan dampak-dampak negatif diantaranya. Coba wanita pada waktu haid diharamkan untuk didatangi, dikauli. Kenapa sih masalahnya? Kan kotor itu kan. Kalau kotornya sesesaat, sesekali ya, itu aja dilarang. Apalagi sekarang ini kotornya yang permanen. Gitu loh. Makanya sungguh tidak masuk akal ada orang yang melakukan itu. Makanya dikatakan lutiyatus sughra. Lut yang sughra yaitu. Liwat yang sughra. Nah, diantaranya juga, falil mar'ati haqqun 'ala zawj fil bata. Mendatangi istri dari belakang itu menodai hak perempuan. Karena dia punya hak untuk meraih istimta pada waktu hubungan. Kalau didatangi dari belakangnya, dia enggak mendapat, yang mendapat laki-laki tok. Ini merupakan satu pelanggaran hak. Padahal wanita dan laki-laki punya hak yang sama untuk mendapatkan itu dua-duanya. Kemudian kita juga lihat bahwa dubur itu bukan tempat yang sangat siap untuk melakukan kerja itu. Ya ibarat kita sekarang orang tukang bengkel suruh kerja operasi bedah itu kan enggak mungkin. Gitu. Dan fa inna dzalika mudirrun birrajul, dan itu akan membahayakan laki-laki juga. Dan dari sisi lain juga akan membuat konslet gerakan tubuh orang, bahkan nanti akan menimbulkan berbagai macam gangguan di dalam tubuhnya, syarafnya, macam-macamnya. Dan kita tahu semua bahwa itu tempat kotoran dan tempat buang hajat, dan itu juga membahayakan wanita jiddan-jiddan, katanya Ibnu Qayyim. Dan itu sama sekali jauh dari tabiat manusia. Bahkan secara umum manusia semua yang wajar, yang sehat, yang waras akan menolak itu. Dan tidak kalah pentingnya akan menimbulkan berbagai macam alham ya, kekalutan, kekundahan, kekacauan, bahkan kebencian antara fa'il dengan maf'ul. Itu. Bahkan belum lagi hukumannya. Rasulullah SAW mesuruh membunuh faqtulu al-fa'il wal-maf'ul itu. Nah, dan juga akan membuat wajah itu hitam. Dada sesak. Kemudian cahaya di hati itu akan ditarik. Allah. Dan nanti dia akan mendapatkan wahsyah, kegelisahan dan kehampaan. Serta apa ya, kalau kita lihat wahsyah itu bahasanya, dia itu hidup itu jadi hamba. Hubungan juga hambar. Suka uring-uringan. Iya. Jadi tidak ada kenikmatan lagi dalam hidup itu. Nah, dari sinilah beberapa hal yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan dampak-dampak negatif dari mendatangi istri atau yang lainnya dari arah tubuh, di dalam tuburnya. Wallahu a'lam. Baik, rekan-rekan yang berkemuliaan, kita akan kembali dalam bahasan Isna'u kula syai'in illa nikah. Setelah dengan kita terima Mas Arif, kita terima untuk yang menelpon perdana ini. Iya, silakan. Dan silakan Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz Zainal Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Rada Suami. Ah, Rada Suami. Barakallahu lakum barakallahu lakum wa bainakum fi khair ya Rada Suami. Iya. Gimana? Assalamualaikum Ustaz Zainal. Waalaikumsalam. Salam kenal. Masya Allah. Insya Allah. Anak salah satu jamaah dari apa? Alma Ma'ruf. Ya, silakan Mas. Ini anak mau menanyakan tentang ini apa masalah hubungan suami istri, apakah dibolehkan tanpa busana sama sekali, Ustaz? Orianan. Iya itu aja. Tayyib. Waalaikumsalam. Tayyib. Larangan untuk tajarrud al-hamir di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah itu hadisnya adalah dhaif jiddan. Dengan demikian larangan untuk telanjang bulat pada saat hubungan suami istri merupakan suatu hadis yang batil, tidak bisa dipakai. Oleh karena itu dibolehkan. Dan memang peluang untuk hubungan suami istri itu pasti itu telanjang bulat. Dengan demikian tidak dilarang dan hadis yang melarangnya itu lemah, tidak bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban singkat untuk Rada Suami. Jadi tidak masalah Anda lakukan telanjang ya dalam hubungan suami istri. Yang penting di ruangan tertutup. Ya iyalah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan? Iya, dengan Bu Ida. Bu Ida, radionya tolong dikecilkan. Oh iya. Di mana Bu Ida? Ini mau pertanyakan. Ibu di mana? Ya di Bekasi. Silakan. Mau mempertanyakan, lagi perawat, ingin seumpamanya kan ini udah mau nikah, takutnya pas malam pertamanya ngelakuinya tidak berdarah, sedangkan saya belum pernah melakukan itu. Itu gimana itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan jawab singkat padat bahwa al-bakaratu atau selaput itu jangan menjadi sesuatu yang istimewa. Karena ada orang bisa keluar, kadang tidak. Karena itu sensitivitas. Yang penting Anda percaya diri bahwa ana masih perawan dan ana masih gadis dan belum kesentuh lam yatmithunna insun walajan. Insyaallah antum harus tetap berjalan pede sesuai dengan keadaan. Allahu a'lam. Ya, 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak Susilo, Pak, lagi di jalan saya. Oh, jangan kenceng-kenceng dong, Pak. Iya. Iya. Pak, mau bertanya nih. Iya, kalau misalkan istri sedang haid, iya. Kadang-kadang kan kita tidak tahan itu ya. Kan kita tidak boleh mendatangi. Iya. Ada cara nggak untuk memecahkan hal tersebut? Oke, cukup. Kita dengan masturbasi atau kita berjumpu yang sampai kita bisa klimak gitu. Itu aja. Cukup. Waalaikumsalam. Solusinya ada banyak. Satu, mencari istri lagi. Dengan cara fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba'. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang itu akhirnya pilihan terakhir, maka Anda boleh melakukan apa saja sampai klimaks, sampai keluar air mani. Yang penting tidak di, nah itu, tidak di tempat kemaluannya. Yang penting isna'u kulla syai. Pokoknya di sini Rasulullah membuat suatu ungkapan yang padat, santun, yang bagus beretika. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Yang penting jangan sampai jima di kemaluan, titik. Iya. Saat tadi ada masturbasi yang ditanyakan Pak Susilo. Kalau misalnya ada orang yang belum paham betul, dia cuma memandang istrinya sambil dia bermasturbasi, itu boleh enggak? Intinya bagi siapa saja dalam kondisi tidak bisa mengalokasikan pada tempat yang semestinya, dibolehkan onani dengan tangan budaknya atau tangan istrinya atau badan istrinya. Hmm. Yang dilarang adalah dengan tangan sendiri. Dengan tangan sendiri ya. Itu. Jadi kalau kita bahas masalah onani atau masturbasi ya, bagi wanita, bila sekarang ini dilakukan dengan tangan sendiri, maka yang sahih adalah tidak boleh. Ini pendapat kebanyakan ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim cenderung melarangnya. Karena Rasulullah hanya memberikan pilihan walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, tidak dicela itu. Wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, berarti selain itu melampaui batas. Dengan demikian, bila Anda tidak bisa mengalokasikan itu pada tempat yang dianjurkan, maka boleh dengan istimna mengeluarkan air mani dengan tangan budak atau istri. Atau dengan tubuh budak atau tubuh istri, selain di tempat itu. Wallahu a'lam. Baik, di belakang Pak Susilo, 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Abu Azza di Karawang. Udah nikah atau belum nih? Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, silakan. Abu siapa? Pak Azro. Azro ya, Pak. Iya. Ustaz, Anda mau tanya, tetangga itu masih gadis. Nah, dia meminta bantuan ke Anda untuk mencarikan seorang calon suami. Nah, gadis itu masih amah. Apakah saya berhak mencarikan? Ataukah saya tidak berhak mencarikan? Dan kalaupun berhak mencarikan, bagaimana kriteria dengan gadis yang masih amah itu? Jadi belum ngaji ya, Mbak? Belum ya. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, untuk mainan ke anak ya, ke anak atau ke balita itu dengan mainan boneka itu gimana hukumnya, Ustaz? Iya, cukup ya. Iya, betul. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Begini, Mas. Kalau perempuan yang amah atau yang masih awam itu lebih ringan. Carikan yang soleh, yang ini dididik. Cuma saya tidak menyarankan kalau yang awam adalah laki-laki. Saya sering katakan di mana-mana, kalau yang awam adalah laki-laki yang sudah ngasih sunnah, yang sudah mengerti tentang syariat, yang sudah faham tentang agama, bertahun-tahun belajar, insya Allah akan menjadi orang awam dalam waktu 3 bulan. Contoh aja ahli sunnah nikah laki-laki Syiah, insya Allah 3 bulan sudah jadi Syiah. Atau laki-laki perempuan yang mengerti agama afifah menikah orang yang rusak, akan menjadi rusak. Dan ada satu kisah yang menarik, di mana seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang kaya, keren, tapi agamanya tidak ada. Akhirnya dia rusak, minum khamr dan yang lainnya. Ketika saat suaminya mau tobat, dia sudah susah untuk tobat. Dulu yang merusak adalah kamu. Dulu yang merusak saya adalah kamu. Baru sekarang kamu ingin membenahi saya. Nah, susah. Wallahu'alam. Ya, mainan untuk anak-anak gimana? Dibolehkan asalkan tidak berupa patung, seperti ya boneka-boneka yang terbuat dari kain dan yang lainnya. Dalilnya hadis Aisyah, ketika dia bikin kuda-kudaan yang ada sayapnya, maka ketika ditanya, ya Aisyah, ini kuda apa? Kudanya Nabi Sulaiman, ada sayapnya. Kalau tidak persis, enggak apa-apa. Wallahualam. Ya, kembali di belakang Abu Azra dari Karawang, 8816363. Dan silakan Anda kirimkan SMS ke 0815 11 107 107. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan? Dengan Abi di Singapura. Pak Abi. Ya, dikecilin dong, Pak, radionya, Pak. Ya, silakan. Tanya. Lelaki yang impoten boleh nikah nggak, Ustaz? Masya Allah. Ini itu aja, Ustaz, ya. Ya, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelaki impoten, kalau seandainya sekarang perempuan tidak menuntut, boleh. Ya, perempuan yang tidak menuntut, satu, umur 71 tahun, ya boleh menikah atau sakit. Tetapi kalau sekarang perempuan normal, tidak boleh. Karena itu tujuan utama. Bahkan perempuan mana saja yang menikah setelah mengetahui ternyata suaminya adalah impoten, maka dia punya hak untuk khulu, cerai, menuntut. Karena itu tujuan utama. Kalau tidak, dia bisa kena fitnah. Coba bertahun-tahun dia harus nganggur, sementara sifat tabiat manusiawinya, birahinya, nafsunya akan terus menggelora, apalagi saat-saat subur itu ya. Makanya dilarang kalau dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam. Masih ada obat, silakan berobat ya rekan. Iya, insya Allah. Baik, 8816363 langsung di bawah belakang Pak Habib, Pumas 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Darul Klender. Pak Darul, yeah. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengenai hubungan intim ya, Pak Ustaz. Nah, ini saya mau nanya nih ya. Kaum Lut dan kaum Asyik, Ustaz ya. Iya, yeah, betul. Siapa yang memergoki kaum Lut? Kaum Lut atau kaum Asyik harus dibunuh. Iya betul. Hadis sahih. Sahih apa enggak? Sahih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin jelaskan tentang masalah Lutiyah la'natullahi alaihima. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma adraktuma faqtulul fa'il wal maf'ul. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini mendapati orang yang melakukan homo atau sodomi atau lesbi dan yang lainnya, maka hendaknya memberikan peringatan keras. Adapun untuk membunuh, karena negara kita tidak bisa menaungi hukum itu, maka hendaknya kita sarankan untuk tobat atau kita berikan peringatan yang keras. Kita suruh untuk kembali kepada Allah dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu bukan fardiyah itu amarnya, Ustaz. Gimana? Perintahnya kan bukan seseorang dari kalian. Oh, enggak bisa, karena hukum yang sifatnya pelenyapan nyawa itu adalah tanggung jawab waliul amri. Dan tidak ada satu pelenyapan nyawa satu pun yang diserahkan kepada orang per orang alias hakim masa. Itu kecuali satu, zaman Umar bin Khattab, dan itu harus ada khilafah. Ketika itu Umar bin Khattab menghalalkan darahnya tukang sihir. Ayyuhuma adraktum faqtuluh. Yeah. Baik, di belakang Pak Darul Klender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, Wan. Iya, silakan. Dari Pak Yono nih di Bulakapal. Nah, mau tanya Ustaz, kalau misalnya berhubungan intim apa namanya? Oral sex itu gimana, Ustaz? Iya, sekian Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang sakit iya. Hubungan intim. Perlu diketahui bahwa oral sex itu masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, yeah? Isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu kecuali yang penting, jangan di tempat keluarnya haid. Karena fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wallahu a'lam. Ya, saya bacakan SMS dulu untuk rekan Dakta. Ini Ustaz, banyak sekali SMS yang sudah masuk. Ya. Yeah. Maaf. Ustaz, menurut medis perempuan kalau sering melakukan jima akan rusak rahim organ dalam tubuhnya. Bagaimana ini, Ustaz? Memang betul, segala sesuatu yang berlebihan laki dan perempuan akan rusak. Makanya termasuk juga overdose, kurang dosis juga dalam hubungan seks ini, kurang juga akan merusak, berlebihan juga akan cepat menua. Makanya kalau kita lihat, orang yang cepat tua adalah orang yang punya istri lebih dari satu. Itu logis. Karena apa? Karena dia harus melayani sekian kebutuhan. Sementara vitamin kurang, badan kurang sehat, maka nanti yang terkena adalah wajah. Yang pertama kali. Makanya orang yang tertahan tidak berhubungan akan juga terlihat di wajahnya. Di wajahnya. Cepat tua. Dan berlebihan juga cepat tua. Cepat tua juga. Makanya usahakan normal. Insya Allah cepat yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Insya Allah. Ustaz, saya suka menahan gairah intim karena suami lagi malas atau lagi merantau. Bagaimana solusinya untuk menahan gairah tak tertahankan, Ustaz? Waduh, ini kalau laki suruh nikah ya. Kalau perempuan saya sarankan puasa, Mbak. dibikin pokoknya puasa bukanya pakai terong. Insya Allah badan akan lemas gitu. Nah, dari situlah nanti akan bisa menahan dan mencoba untuk membenahi diri. Manajemen hidup ini perlu dirubah. Karena kadang-kadang wanita laki-laki tidak gairah karena memang persaingan agak ketat. Di luar begitu menggiurkan dan bikin ngiler, sementara di rumah masya Allah ngepres kan gitu, bandrol itu kan gitu. 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Umi Ragil di Cibitung. Iya, silakan. Keluar dari konteksnya, Pak, ya? Oh iya, silakan. Selingan enggak apa-apa. Begini, Pak Ustaz. Mau tanya kewajiban anak terhadap orang tua, misalnya punya anaknya udah kerja, punya keinginan untuk menaikkan haji. Iya, orang tuanya, ibunya, tinggal ibunya, bapaknya udah meninggal. Terus ada ini. Ibunya itu masih punya tanggungan hutang gitu. Jadi yang harus didahulukan yang mana? Itu hajinya dulu atau bayar hutangnya? Tunggu dulu ya. Ya udah, terima kasih. Pernah wasiat enggak, Mbak, ibunya untuk menghajikan? Bukan, ibunya masih ada. Oh gitu, cukup ya, cukup. Nah, ibunya kan makanya punya cita-cita seperti itu. Cukup ya. Yaudah, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Otomatis di sini yang perlu didahulukan adalah ad-dain. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda 'alaih. Jiwa seorang mukmin itu tergade oleh utangnya sampai dibayar. Dan tidak bisa dibayar sampai dengan mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan al-qadru fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Coba lihat. Oleh karena itu hendaknya dibayari utang. Sekarang gini, kalau orang tua tadi itu mati, enggak haji, enggak dosa karena dia sampai wafat enggak mampu. Tapi kalau sekarang sampai wafat enggak kebayar utangnya, bisa menjadi tanggungan ila yaumil qiyamah. Bahkan nanti akan yukhad minha hasanatuha, akan diambil darinya kebaikan-kebaikannya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Baik, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Tarwani, Pak. Pak Tarwani di mana? Di Pondok Hijau, Pak. Silakan Pak Tarwani. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Kitabnya udah beres, Pak Ustaz? Oh, udah insyaallah. Udah di tanggal 15-an insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini bahasa saya mungkin menyimpang dari materi. Yes, nggak apa-apa, buat seringan. Ya. Jadi gini, saya punya keluarga, adik saya satu sama ibu saya itu kayaknya terbawa anak putranya ke ini, Pak, ke aliran yang NII gitu, Pak. Jadi terus? Gini, dia marah saya juga memberikan semacam kayak himbauan supaya ikut juga berdasarkan tafsir Quran An-Nisa ayat 97 tuh, Pak. Jadi yang di sini sesungguhnya orang-orang yang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya itu, nah itu kenapa kamu di negara yang ini istilahnya hijrah ya? Ya, jadi harus hijrah itu menurut dia, Pak. Nah, terus gimana menurut Bapak penafsiran ayat ini, Pak? Jadi apakah kita harus hijrah terus dibaiat gitu, Pak, seperti yang lain itu, Pak? Iya. Ya, itu aja, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Perlu diketahui kalau memang dia memegang ayat surat An-Nisa itu hijrahnya konsekuensi pindah tempat. Ya, kalau sekarang masuk NII juga di tempat-tempat itu juga, Indonesia juga, sama aja. Tolong dicamkan sekarang, setelah kita masuk Islam, setelah kita itu bersyahadat, tidak ada istilah masuk lagi. Kita cukup masuk sekali, udkhulu fis-silmi kafatan. Dan kita tidak boleh melakukan prosesi-prosesi, apalagi nanti ada bai'ah, sementara imamah tidak ada. Dan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, idza buyi'a li khalifataini faqdulu ahaduhumal akhir. Jika ada dua khalifah di bai'ah, maka bunuhlah yang terakhir. Sekarang kalau kita lihat di Indonesia, imam ini ada berapa? Dan yang ditusuk duluan siapa? Ini kan nanti hancur-hancuran nanti. Dengan demikian, cara-cara seperti itu harus dihindarkan. Dan ihtijaj, pemahaman Al-Quran seperti itu, siapa yang mengajarkan? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan? Khulafaur Rasyidin pernah mengajarkan memahami seperti itu? Bahkan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mencela menyebut mereka itu zalim, tidak mau pindah dari tempat kekufuran kepada daulah Islamiyah, diarul Islam, ketika memungkinkan hijrah. Adapun konteks Indonesia sekarang juga, apalagi kondisi sekarang, mau hijrah kemana? Kan kalau tetap juga ngelimpot di Bekasi, cuman ini enggak ada arti hijrah. Iya. Ini lucu-lucuan ya, penyesatan itu. Wallahu a'lam. Baik, rekan dokter yang makmur, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Radio Dokter 107 FM. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, angin itu bagian dari rahmat Allah. Kadangkala angin membawa rahmat, di lain kesempatan mendatangkan bencana. Jika kalian melihat angin, maka jangan mencelanya. Mintalah kepada Allah kebaikan angin itu, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Demikianlah Abu Dawud meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Mencari kesalahan orang lain itu mudah. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain juga tidak kalah mudahnya. Itulah tabiat manusia yang suka menyalahkan dan enggan untuk mencari kesalahan pada diri sendiri. Alam pun kadangkala tidak terlepas dari proses pelimpahan kesalahan. Hewan, angin, hujan, atau apa saja sering menjadi limpahan kekesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak terjebak dalam kesalahan yang tidak perlu. Seperti mengeluhkan terjadinya suatu cuaca karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Jelasnya, perubahan cuaca apapun bila dirasa tidak menguntungkan, mudah membuat hati dan lisan kita mengeluh. Padahal, tidak demikian cara menyikapinya. Angin itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berhembus kencang, tapi di lain waktu lembut dan membahagiakan. Namun, dalam kondisi seperti apapun, kita tidak diperkenankan untuk mencela dan melimpahkan kekesalan kita kepada angin. Bagi Anda rekan dakta yang setiap hari beraktivitas tinggi dan banyak memakai tenaga fisik atau otot, atau bagi Anda yang suka berolahraga dan sering mengalami nyeri otot, nyeri punggung, nyeri sendi, keseleo atau otot tegang. Sekarang sudah beredar dua krim pereda rasa nyeri. Lavalos Cream, krim pereda nyeri otot yang hangat tapi tidak terlalu panas. Dan Lavalos Plus, krim pereda rasa nyeri yang mengandung capsaicin, membuat Lavalos Plus panasnya cepat meresap sampai ke pusat rasa sakit dan tahan lama. Dan vitamin E berguna sebagai emolien atau pelembut sehingga baik untuk kulit. Dengan vitamin E, kulit terhindar dari iritasi atau kulit memerah yang ditimbulkan dari rasa panas krim. Lavalos Cream dan Lavalos Plus juga tidak mengotori baju atau badan karena tidak lengket dan tidak berminyak. Jadi, kalau ingin beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan nyeri otot, sebelum dan sesudah beraktivitas, sediakan selalu Lavalos Cream atau Lavalos Plus. Lavalos Cream dan Lavalos Plus, produksi Sanbe Pharma, sudah dapat diperoleh di apotek, toko obat, dan supermarket. Kupinang engkau dengan aku. Menikah berarti menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara individu, budaya, maupun karakter. Bagaimanakah agar segala perbedaan yang ada dapat melebur dalam bingkai pernikahan yang harmonis? Hadirilah Taklim Samara Radio Dakta, Ahad 15 Juli 2007, mulai pukul 9 pagi bersama tim pengasuh keluarga Samara, Ustadz Haji Ahmad Saihu. Perbedaan bukan alasan untuk sebuah perpecahan, namun perbedaan merupakan kesempatan untuk saling mengisi dan melengkapi. Mari leburkan perbedaan dalam bingkai rumah tangga demi mencapai pernikahan Samara. Taklim Samara Radio Dakta bersama tim pengasuh Samara, Ustadz Haji Ahmad Saiku, Ahad 15 Juli 2007, mulai pukul 9 pagi di halaman parkir Radio Dakta. Taklim Samara menuju keluarga sakinah mawadah warohmah. Dari Gereja Agustalim 77 Dakta 107 FM, hindari maksiat, segera bertaubat. Rekan Dakta rahimakumullah, kita langsungkan saja untuk menerima penelpon di 8816363. Dan Anda yang SMS silakan di 08151107107. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Ibu Nur di Jakarta. Jakarta, iya, silakan. Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Saya menikah dengan seorang pemuka agama. Ibu umur berapa nih sekarang? 40. 40. Ibu pertama atau kedua nih? Kedua. Terus? Alhamdulillah sudah saya jalani selama 7 bulan. 7 bulan. Saya kira 7 tahun ini. Udah gerah nih. Justru itu karena ingin saya pertanyakan. Saya mungkin termasuk yang poligami, yang apa ya? Wanita beruntung kali. Ya, mudah-mudahan ya, insyaallah. Iya, insyaallah, amin. Tetapi dalam masalah ini setelah saya jalin 7 bulan, itu ada permasalahan. Saya pikir itu masalah rumah tangga. Iya, biasa. Tapi ternyata ini masalah sebagai pertama pada saat mau berhubungan. Dan beliau nggak bisa bangun dengan alasan itu capek. Sekali dua kali akhirnya sering keseringan. Nah itu ada rasa saya tersinggung gitu. Saya selalu saya ungkapkan, saya kemukakan. Alhamdulillah secara dialog itu masih bisa diungkapkan. Tapi dengan alasan itu capek. Alhamdulillah saya bisa terima. Tapi akhir apa ya, ada rasa tersinggung. Iya, tapi dia bisa punya anak, Bu. Dari yang pertama ada 4. Oh, gitu. Terus? Setelah itu, saya merasa tersinggung. Dan selama 7 bulan, itu pun saya merasa ada aurora yang nggak enak. Saya terkemukakan kepada beliau. Tadinya beliau masih menutupi. Ternyata ada informasi yang lebih akurat lagi, bahwa di sana itu pandai wirid kan, sinyonya itu di sana dari jam 2 sampai subuh. Nah, ternyata ditanya sama salah satu saudara saya, yang diwiridkan pun memang salah dan beliau pun tahu. Oh, salah, jadi kebalik ini ceritanya. Iya, itu. Dan beliau pun tahu, sehingga beliau pun menyarankan untuk sinyonya jangan wirid yang yaitu yang apa yang tidak baik gitu. Cukup. Tapi ya, Bu, ya dilakukan. Ada yang pertanyaan singkatnya, pertanyaan apa, Bu? Pertanyaan singkatnya, saya akhirnya memutuskan untuk tidak mau ketemu dengan beliau. Cerai berarti? Ya. Berarti cukup ya, Bu, beliau ya. Beliau sendiri tidak bisa kan menjadi imam buat saya. Iya. Cukup ya, Bu, ya. Ya, terima kasih. Bagaimana itu hukumnya? Ya, Bu, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau memang ternyata alasannya adalah salah wirid, ya, wiridnya harusnya bikin dokter malah lemas, ya ini harusnya dihindarkan. Barangkali wiridnya itu mengundang bantuan jin, ya, jinnya salah terap. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Tabi'in. imam-imam sunnah kita. Nah sekarang terakhir permasalahannya, kalau memang kenyataannya ibu tidak terpenuhi nafkah batin, padahal itu adalah inti tujuan nikah, maka ibu punya hak untuk mengajukan khulu alias gugat cerai. Wallahu a'lam. Ya, baik di SMS Pak Ustadz, kalau seorang istri menolak ajakan suami itu dilaknat. Ya. Sampai pagi atau hatta yardo. Bagaimana jika sebaliknya Ustaz? Iya, ini dijelaskan oleh Ibn Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, walirrijali alaihinna darajat, kata beliau, derajatnya kalau wanita yang menolak dikutuk, kalau laki-laki diajak menolak enggak dapat kutukan. Gitu ya. Oh iya. Ini antiknya jadi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana dengan emansipasi wanita ini, Ustaz? Nah, gender soal ada tempatnya dan emansipasi ada alokasinya, dan alokasinya adalah disebutkan dalam firman Allah surat An-Nahl 98, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi emansipasi adalah ngejar pahala, dapat surga dan sama-sama menjadi manusia baik. Wah, setara, bahkan mungkin surganya perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Wallahu a'lam. 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ibu? Dengan Ayu Duyono. Ayu, di mana? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Radio agak dikecilin dong, Mbak. Iya, silakan. Ibu atau Mbak? Mbak. Iya, silakan. Pertanyaannya singkat, padat, akurat. Hukum musik itu apa ya, Pak? Yang kedua? Soalnya saya mendengar di radio ini tadi ada musik. Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, dalam hadis Rasulullah SAW, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamr wal-ma'azif, akan muncul di tengah umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik, berarti aslinya haram kemudian dihalalkan. Wallahu'alam. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Dudung. Bagaimana pada saat pemanasan, maaf ini, menjilati kemaluan istri, boleh tidak Ustaz? Isna'u kulla syai'in illan nikah. Itu kan headset. Ini mau jima ini. Lah kalau sudah di luar head aja, di saat pada waktu itu boleh, kenapa di luarnya enggak boleh? Gitu ya. Iya, karena di sini enggak ada bahasa darurat. Itu. Wallahu a'lam. Yang jelas jangan pada lampu merah. Iya, itu. Baik, 8816363 nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dengan Ani. Di mana Ani? Arawalumbu, silakan. Iya. Begini Ustaz, ini agak keluar dari ini dari bahasan. Saya pengen nanya tentang masa nifas. Kan kalau sebelum melahirkan itu kan udah mengeluarkan sek-sek darah itu ya. Iya. Nah itu udah terhitung masa nifas belum? Pas itu dibarengi mules nggak Bu? Sudah. Iya udah. Udah mules. Oke, cukup. Enggak, soalnya kan gini, apa ini kan masalah dengan apa kewajiban kita sholat ya? Nanti kita jelaskan. Tolong dicamkan, plek atau keluar darah pada saat menjelang melahirkan sehari atau dua hari, bila disertai dengan mules, maka itu termasuk darah istihadhah. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ini dalam kitabnya Ad-Dima'u Tabi'iyah. Dengan demikian, siapa saja yang sudah keluar darah sebelum sehari atau dua hari menjelang kelahiran dan disertai mules, maka itu termasuk nifas dan pada akhirnya tidak sholat, tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Wallahu a'lam. Iya. Baik, 8816363. Assalamualaikum. Kecilin, Mbak. Kecilin, Mas. Halo. Agak dikecilin. Halo, dengan siapa? Pak Triyono. Pak Triyono di mana? Di Kerawang. Silakan Pak Triyono. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedikit keluar dari tema ya Pak. Iya. Ini mau nanya ini Bu, saya kan pernah baca buku Syariat Syahadat Ain itu. Itu dijelaskan kalau zaman Rasulullah kan itu dibaiat gitu. Jadi juga dijelaskan kalau seorang Muslim sesudah balik itu harus bersyahadat gitu. Jadi ada saksi, ada tempat, terus ada sejenis membayar cukup gitu. Iya. Mohon dijelaskan bahwa saya mengenai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Pak, tolong dicamkan. Ketika Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maksudnya di sini fitrah adalah Islam. Tolong dicamkan ayat hadis ini bukan hadis hanya pendidikan. Makna kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kalau seandainya ada anak kecil mati belum baligh gitu loh Pak. Status agamanya ikut siapa? Makanya ketika muslim ikut bapaknya, artinya diperlakukan seperti muslim, dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau sekarang masih belum baligh, umur 5 tahun mati, bapaknya Yahudi ya ikut Yahudi, Nasrani. Dengan demikian orang itu mendapatkan keislaman dari bapaknya, dari mulai bapaknya itu Islam, dilahirkan tanpa dia murtad, maka dia tinggal melanjutkan. Karena Rasul Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kullu ibadi huna khalaqtu ibadi hunafa fajtaladhum syaitan. Hambaku saya ciptakan hanif kecuali dibelokkan oleh syaitan. Dengan demikian mengislamkan orang yang Islam, yang memang sejak kecil keturunan diislamkan lagi, disyahadatkan lagi, merupakan satu perkara bid'ah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Tuhawiyah. Dengan demikian enggak benar. Bahkan kita sekarang dengan kita mengikuti Islam orang tua kita, kemudian kita tambah belajar, meningkatkan kapabilitas ilmu kita, mempelajari Quran Sunnah, sholat tiap hari, dalam sholat itu membaca bacaan-bacaan yang orang tersebut dengan otomatik muslim, maka tidak perlu diulangi lagi. Tentang masalah bai'ah itu dianjurkan ketika saat memenuhi syaratnya Pak. Sekarang jadi kepala sekolah aja penuh ada syaratnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi kok, apalagi di sini masalah kaitannya dengan yang lebih besar yaitu imamah wal bai'ah. Tanpa syarat enggak mungkin. Di antaranya syarat yang utama adalah bai'ah itu imamatul udhma, kemudian punya ahlul halli wal aqdi, majelis syura, dan diangkat oleh mereka-mereka yang duduk di majelis syura yaitu ahlul halli wal aqdi. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, bagaimana kalau istri pergi ke luar negeri selama 3 tahun? Apakah kalau sudah kembali ke Indonesia harus menikah lagi dengan mantan suami? Ya, kalau selama ini, ya cukup. Ya. Kalau selama ini tidak ada pemutusan dan tidak ada PHK, duit lancar, surat juga lancar, terus kepergian itu berdasarkan keridhaan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka nggak harus akad lagi karena nggak ada putus di sini. Kecuali kalau sekarang tidak ada kesepakatan, maka secara uruf di Indonesia ini 2 tahun ditinggalkan secara berturut-turut tanpa disapa, tanpa di ya dohir batin lah tidak diperhatikan, maka si perempuan dibolehkan untuk menggugat cerai dan menikah dengan laki-laki lain, dan nanti kalau laki-laki datang maka hak pernikahan adalah suami yang kedua. Wallahu a'lam. Iya, saya mohon saran, apakah nikah siri itu dan mengesahkan sebuah hubungan di dalam sudah dapat mengesahkan sebuah hubungan. Baik, nikah siri perlu kita jelaskan. Nikah siri itu ada 2 macam. Nikah siri menurut versi pemerintahan, yang penting nikah belum mendapatkan akte nikah dan juga belum diketahui oleh pemerintah, walaupun sudah ngundang sekampung. Itu tetap aja dinyatakan siri. Ini jelas tidak masuk ke dalam kategori hukum yang kita bahas. Nikah siri yang benar, nikah siri istilah agama fikih adalah nikah yang wali, saksi, dan pengantin pasangan sepakat untuk tidak menceritakan hasil pernikahan kepada masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini katanya Imam Malik, pernikahannya tidak sah, harus dibatalkan dan tidak boleh diteruskan. Karena i'lan itu wajib dan nanti akan menimbulkan riba, persangkaan buruk. Loh, ini kok Ustad kok, nah ini kan gitu ya kan, apalagi yang nikah Ustad, tokoh agama, orang terpandang, tahu-tahu berduaan sama perempuan, lu kapan nikahnya kok ini, nah di sininya akan menimbulkan suudon. Sementara ada suatu kalimat hikmah yang bagus, man arrada nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asaa bihi dzon. Siapa yang menyeburkan di dalam tempat-tempat yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Wallahu a'lam. Ya, 8816363. Assalamualaikum. Halo. Baik, kita baca SMS lagi, Ustaz. Iya. Ustaz tadi jelaskan jangan menikahi wanita yang berwajah buruk. Berarti kasihan sekali dong Ustaz dengan para akhwat yang berwajah pas-pasan. Padahal mereka juga ingin menikah. Sebetulnya buruk itu kan relatif. Ya insyaallah likulli saqitatin laqitatun. Insyaallah jangan frustasi, putus asa. Setiap barang gelendangan, apa gelendangan itu barang yang apa? Barang-barang yang sekarang berserakan, ceceran, pasti ada yang mungut. Jangan khawatir. Itu pasti ada pemulungnya. Dengan demikian, Allah subhanallah kan karunia cinta orang tertarik itu masya Allah. Kadang mendengar itu mendengar suaranya tok aja itu sudah tertarik. Soal wajah nomor sekian, masya Allah, Allah kasih itu. Kadang cuma cukup dengan ridho dengan hidungnya, yang penting mancung. Soal lain nomor sekian, yang kadang-kadang yang penting tingginya. Semuanya ini Allah kasihkan karunia kepada manusia untuk menumbuhkan, memasukkan rasa cinta kepada seseorang. Tapi secantik kayak apapun menurut orang lain, ana enggak senang sama dia. Loh ini loh maksudnya, bukan sekarang wajah yang bandrol tadi terus kemudian putus asa, tidak. Insyaallah Anda ada tempatnya, Anda akan ada peluang insyaallah. Wallahu 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Arul Pandai Tambul. Silakan. Mau nanya, ini kalau kita sedang junub, makan boleh enggak? Belum mandi ya? Enggak mandi dulu terus makan. Oh, mandi terus makan. Boleh enggak gitu ya? Enggak, maksudnya habis berhubungan hubungan, suami, langsung makan ya. Cukup? Siapa ya? Ya, cukup. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal itu dimakruhkan, Mas. Sudah kita bahas yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajnab wa arada an ya'kul yatawadda. Rasulullah SAW ketika junub dan ketika ingin makan, maka Rasulullah SAW wudu dulu. Maka dianjurkan orang yang punya junub ketika mau tidur, ketika mau makan atau minum, dianjurkan untuk minimal wudu. Ya, wudu dulu. Kalau mandi tidak harus. Wudu, setelah itu tidur, makan, minum. Silahkan. Allahu a'lam. Ya, 8816363 kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ari dari Tambun. Ari. Ari siapa ini? Ya. Ari lengkapnya? Ari Miswati. Oh ya. Ha. Ya. Silakan Mbak. Ya mau tanya Ustaz. Saya ini punya suami. Tapi suami sudah sekitar 7 tahun tidak bekerja. Jadi yang bekerja hanya saya sendiri. Saya punya anak umur hampir 2 tahun. Bapaknya sakit ya Bu ya? Enggak, karena sebelumnya di PHK, kemudian sampai sekarang tidak bekerja gitu. Tapi kan tetap kerja kan? Mungkin enggak kerja tetap, tapi tetap kerja kan? Enggak. Oh, terus di rumah ngapain dia? Di rumah aja, jadi... Oh, DRS betul. Jadi beribadah lah istilahnya, katanya mau beribadah, mau gitu. Beribadah saja katanya. Jadi sebenarnya masalahnya begini Pak, masalahnya saya tuh sudah apa ya, tidak ada rasa kepada suami gitu loh Pak. Jadi itu menimpa dua-duanya ini? Enggak, hanya saya aja. Jadi ceritanya itu panjang sekali Pak. Jadi ya. Ustaz, apa kesimpulannya ibu kecapean? Enggak sih. Enggak. Jadi pada dasarnya suami itu attitude-nya kurang bagus Pak. Jadi kepada keluarga saya itu selalu inginnya bermusuhan gitu. Dan itu kan sempat membuat ribut antara kami. Kemudian sekarang kira-kira yang perlu dikonselingkan apa ini? Ini sikap karena ibu tidak ada, gitu. Karena tidak ada rasa, jadi saya suka enggan untuk berhubungan gitu. Jadi kadang sekali-kali saja, karena saya pun juga pergi pagi pulang malam. Ya. Hanya sekali-kali saja saya mau, tapi seringnya tidak mau gitu. Dosakah saya gitu. Ya, dosakah saya. Padahal sebenarnya kalau mau diceritakan itu penyebabnya ada, membuat saya jadi tidak cukup. Tidak sama sekali tidak ada rasa gitu. Ya cukup ya Bu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sarankan kepada suami ibu, ibadah ninggalin ibadah itu lucu. Gak ada konsep Islam untuk ibadah ninggalin ibadah. Bahkan kalau ibadah harian paling sunnah, memperbanyak wirid, dikir itu sunnah. Sementara mencari nafkah adalah wajib. Bagaimana kaidah fikih mana, ulama mana yang dipegang meninggal sibuk dengan perbuatan sunnah meninggalkan yang wajib, sibuk dengan perkara yang afdal meninggalkan yang lebih utama, meninggalkan perkara-perkara yang lebih bagus, lebih berpahala besar. Maka saya sarankan pertama kali yang harus disembuhkan, kita masalah sekarang soal cerai atau tidak, ini nomor sekian. Mungkin saja pemicu ibu bisa frigid atau kurang begitu gairah alias terjadi kedinginan seksual. Itu diakibatkan karena mungkin bosan, muak dan mual melihat kelakuan dan kebiasaan yang menimpa suami yang sudah sekian lama. Karena perkara sepele yang dibiarkan akan menjadi bom waktu nanti suatu ketika meledak, akhirnya membias yang seperti ini. Biasanya, dan yang keduanya memang kita tidak ingkari kalau ibu pergi pagi, anak tidur, masih tidur, pulang tidur juga, ini otomatis akan menyebabkan itu. Paling banter kalaupun liburan itu pun lagi mood, kalau enggak ya mood-moodan. Nah ini repot. Dengan demikian, selesaikan ini dulu. Pertama, masalah kerja suami, nganggur, ngendon, alasan dikir, alasan ibadah tidak diterima sama sekali oleh Islam. Ibadah itu tidak boleh meninggalkan ibadah, ya, harus dibenahi itu. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasan wa yaruhu bitana. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, saya Ani di Kerawang. Saya mau tanya, apakah saya berdosa pada suami karena setiap kali dia meminta, saya jarang kasih Ustaz. Karena sejak melahirkan anak pertama, saya sudah tidak, saya tidak punya nafsu Ustaz. Ini nanti cari lagi nangis. Makanya inilah rona-rona kehidupan. Kemelut pasutri ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak, ini yang memicu terjadi perselingkuhan, terjadi perzinaan, terjadi gap, cekcok, dan berbagai macam resiko-resiko lebih besar. Mungkin nampaknya melayani sederhana kecil, dan juga alasannya juga sepele, takut mandi junub, khawatir kedinginan masuk angin, dan yang lainnya. Tetapi kalau kita barengi dengan kecintaan, dan niatnya semua adalah karena ibadah kepada Allah, insya Allah semua selesai. Dan Anda harus fahami bahwa ayyuma imra'atin batat wa zawjuha sakhitun anha asbaha wal malaikatu ghadbana 'alaiha. Mana saja perempuan yang suaminya sekarang ini tidak ridha sama dia, maka pagi-pagi malaikat akan marah sama dia. Tanya diperhatikan, Anda sekarang dalam keadaan murka Allah. Kalau suami Anda sekarang menahan, dan akhirnya terjadi sesuatu yang lebih fatal, maka yang mendapatkan risiko semua. Dan tolong dicamkan, yakin di sini ada penyebabnya. Dicarilah sekarang hal-hal yang menyebabkan munculnya gairah kembali. Mencoba untuk membangun kebiasaan rutinitas yang monoton ini menjadi bergairah, menjadi bervariasi. Tukang roti, pabrik roti itu kalau itu-itu aja kurang inovasi, memang membosankan pelanggannya. Kita bikinlah seperti masa zaman-zaman kita masih seperti yang dulu ketika bulan madu. Wallahualam. Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Suami saya selalu memaksa dan mengajak saya untuk melayaninya lewat dubur. Bagaimana cara saya untuk menolak dan menyinggung perasaannya? Pertama, jangan terjadi reaksi pada saat itu. Harusnya dikasih buku, dikasih peringatan-peringatan. Hadis Rasulullah SAW setelah hubungan dalam keadaan fresh, dalam keadaan nyantai, dalam keadaan nafsu tidak menggelora, mengejola, itu biasanya dia akan terketuk. Tapi pada saat sekarang dikuasai oleh syaitan, nafsu sedang menggelora dan kondisi sangat-sangat tidak memungkinkan untuk memberikan nasihat dalam kondisi seperti itu, enggak mungkin. Maka lakukan itu setelah dingin, setelah pada saat dia itu fresh, biasa, dalam keadaan tidak, ya komunikasi biasa. Ingatkan hadis-hadis Rasulullah, ancaman-ancaman Rasulullah SAW yang tadi, mal'unun man atal mar'ata min fi duburiha, terkutuk orang yang mendatangi istrinya dari di duburnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, masih satu terakhir satu yang nyangkut. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dengan ya. Siapa, Pak? Abdulharis, Pak. Pak Abdul ya. Haris, kecilkan radionya. Agak cepat, Pak. Ya, silakan. Mengenai tentang adab, Ustaz, ya. Mm-mm. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Apa itu? Adopsi anak. Adopsi, adopsi anak. Ya, cukup ya, Pak, ya. Iya. Uh-uh. Tentang nasabnya dengan Iya. Makrumnya kita antara laki dan perempuannya itu gimana, Ustaz? Baik. Waalaikumsalam. Adopsi dibolehkan dalam konteks kita mengasuh. Tetapi kalau sekarang tabanni artinya mengambil anak kita pindah nasabnya, maka ini diharamkan oleh Islam dengan pembatalan dengan pernikahan Zainab cerai kemudian istrinya dinikah oleh Rasulullah padahal Zaid adalah anak angkatnya Rasulullah. Ini merupakan proklamir Rasulullah bahwa pengambilan anak sistem orang Arab yang dipindah nasabnya itu dibatalkan oleh Rasulullah dengan pernikahan beliau dengan Zainab. Dengan demikian, kalau mengambil anak dipindah nasabnya binnya kita adalah haram. Tetapi kalau sekarang kita ambil anak, kita pungut, kita asuh, tapi nasabnya tetap kepada orang tua aslinya, boleh. Adapun tentang masalah bagaimana kita menyelesaikan mahramiyahnya, kalau memang masih kecil disusuin aja biar menjadi anak sesusuan. Sehingga nanti kalau sama istri kita, sama anak-anak kita, sudah tidak boleh menikah dan juga bebas untuk masuk keluar rumah. Itu caranya ya. Tapi kalau mungutnya gede, ini yang susah. Ini tetap aja dia bukan mahram kita, bukan anak kita, dan bukan mahram untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Maka kalau laki-laki, maka anak-anak perempuan kita, istri kita tetap harus berhijab. Tapi kalau mungutnya masih kecil, disusuin aja sampai kenyang, sampai betul-betul dinyatakan rodo'ah itu mengharamkan. Wallahu'alam. Ya, baik. Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Wa'iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dicinilah perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-fakir Murahli Barda, juga rekan operator Arif, dan juga Ustaz Zainal Abidin pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika, subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bergabunglah dalam komunitas yang mandiri dan bersyariah sebagai member DaktaCard. DaktaCard, kartu multimanfaat untuk pemberdayaan umat. Saatnya kita ikuti berita dan informasi aktual dalam Dakta Terkini. Rekan Dakta, gelombang pasang setinggi 4 hingga 6 meter.